Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab atau risalah Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pembagian asyirku, pembagian kesyirikan, yaitu syirik terbagi menjadi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil, serta perbedaan dari keduanya, serta perbedaan dari keduanya. Kemudian Al-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala melanjutkan, dan sebagai tambahan faedah bagi yang mungkin belum mengetahuinya, Al-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk dari salah satu guru Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau belajar, berguru kepada Al-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sekitar belasan tahun. Kemudian sepeninggal Al-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Syaikh Ibn Utsaimin belajar kepada Al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Naam. Kata Al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, amman naw'u salis, adapun jenis ketiga dari kesyirikan, wa huwa syirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Di sini Syekh menyebutkan ada pembagian yang lain dari syirik. Yaitu syirkun khafi, syirik yang samar. Fadaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Jadi Nabi bertanya, menawarkan kepada para sahabatnya, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan terjadi atas kalian minal masihid dajjal dibandingkan fitnahnya Masih Dajjal. Yani ada sesuatu yang lebih ditakutkan daripada Ad-Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu hal yang lebih membahayakan, lebih menakutkan daripada Dajjal? Qala asyirkul khafi. Jawab Nabi, itulah syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar, seorang bisa terjatuh ke dalamnya tanpa sadar. Nah, ini yang lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal. Ya, Dajjal terlihat jelas, ya, bahkan seorang mukmin bisa melihat tandanya, yaitu ada tulisan kafaro, ya, di jidatnya, sehingga seorang mukmin bisa membedakan mana Dajjal yang disebutkan oleh Nabi dengan tanda yang ada. Nah, ini syirik khafi, syirik yang samar, sangat sulit, ya, terlihat, bahkan tersamarkan. Kemudian Nabi menyebutkan contohnya syirik yang samar itu, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaih. Contohnya, ada seorang yang sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya ketika ada pandangan seseorang yang memandangnya. Jadi seorang sholat mungkin awalnya tidak terbetik ingin dipuji, ya, dan semisalnya, tiba-tiba ada seseorang yang memerhatikannya, ya. Ketika ada orang yang memerhatikannya, berubah niatnya. Dia memperbagus sholatnya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang tersebut. Nah, kata Nabi, inilah syirik yang samar. Awalnya seorang itu tidak merasakan, kemudian tanpa sadar dia berbuat kesyirikan. Rawahul Imamu Ahmad fi Musnadih an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa yajuzu an yuqassama asy-syirku ila naw'aini faqat akbaru wa asgharu, amma asy-syirkul khafi fa innahu ya ummuhuma. Dan dibolehkan membagi syirik terbagi menjadi dua saja. Yani beliau menyebutkan bahwa jenis yang ketiga ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam dua jenis yang sudah kita bahas, ya. Jadi kata beliau, dan diperbolehkan juga syirik, kesyirikan terbagi menjadi dua saja. Yang pertama akbar, syirik besar. Yang kedua asghar, syirik kecil. Amma syirkul khafi fa innahu ya ummuhuma. Adapun syirik yang samar, maka itu bisa masuk ke dalam keduanya, ya. Maksudnya syirik yang samar ini bisa masuk kepada syirik besar, bisa juga kepada syirik kecil. Beliau contohkan, fayaqa'u fil akbari ka syirkil munafiqin. Contohnya, syirik yang samar namun teranggap syirik besar seperti kesyirikan orang-orang munafik. Seperti kesyirikan orang-orang munafik. Li'annahum yukhfuna aqa'idahum al-batilah wa yatadhaharuna bil islami riya'an wa khaufan 'ala anfusihim. Karena mereka, orang-orang munafik itu, menyembunyikan keyakinan-keyakinan yang batil, kekufuran mereka. Jadi orang munafik, kita ketahui, muncul tatkala kaum muslimin telah mendapatkan kekuatan, ya, kaum muslimin semakin kuat, semakin banyak di kota Madinah, maka orang-orang kafir, ya, yang mereka takut akan dibunuh, takut dirampas hartanya oleh kaum muslimin, mereka berpura-pura masuk Islam, padahal hati mereka tetap kafir kepada Allah, ya. Dan mereka menampakkan Islam. Karena apa? Karena ini dilihat oleh kaum muslimin sama seperti mereka, dan juga tujuan yang lain agar selamat, tidak dibunuh. Tayib, ini syirik orang-orang munafik. Syirik yang sangat tergolong syirik besar. Naam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam tidak membunuh mereka, orang-orang munafik. Ya, karena kemaslahatannya lebih besar dibandingkan apabila dibunuh, ya. Dibiarkan oleh Nabi, berarti tahu siapa saja orang-orang munafik itu. Kenapa tidak dibunuh? Karena kalau dibunuh akan terjadi fitnah yang besar. Orang-orang di luar sana akan mengatakan Muhammad telah membunuh teman-temannya, ya, para sahabatnya. Naam. Kemudian contoh syirik yang samar terjadi pada kecil. Wa yakunu fi syirkil asghari karriya kama fi hadis Mahmud ibn Labid al-Ansari al-Mutaqaddim wa hadis Abi Sa'id al-Madhkur wallahu waliyut taufiq. Kata Syekh rahimahullah, dan syirik yang samar itu juga ada dalam syirik kecil seperti riya. Ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia ketika beribadah. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, hadis yang kita baca tadi, kesyirikan yang samar namun masuk dalam jenis syirik yang kecil. Allahu waliyut taufiq. Allah lah yang hanya memberi taufik dan hidayah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullahu taala selesai membahas berkaitan dengan pembahasan kesyirikan. Disebutkan dalam riwayat Ahmad, ya, para sahabatnya dari syirik yang khafi selain hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau hadis yang kita sebutkan tadi, peringatan Nabi dengan cara apa? Dengan cara syirik yang khafi ini lebih berbahaya, lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal. Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namli." Kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada jejak langkahnya semut. Semut kalau berjalan ada jejaknya, samar, ya kan, tidak terlihat. Kata Nabi, kesyirikan di tengah-tengah kalian ada yang lebih samar daripada jejak langkahnya semut. Wa sa'adulluka 'ala syai'in idza fa'altahu adhaba 'anka sighara syirki wa kibarahu. Dan aku akan tunjukkan kepadamu wahai Abu Bakar satu amalan yang apabila engkau kerjakan akan menghilangkan semua kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. Jadi pertama Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan bahwa di tengah-tengah kalian ada kesyirikan yang lebih samar daripada bekas jalannya semut. Kemudian beliau memberikan bimbingan. Ini juga menunjukkan baiknya Nabi alaihi salatu wasalam dalam memberikan pelajaran. Ada peringatan, ada tanbih, kemudian ada bimbingan. Apa bimbingannya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Taqulu, hendalah engkau mengatakan, berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hendaklah engkau mengucapkan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan. Wa ana a'lam, dalam keadaan aku menyadarinya. Ya. Dalam keadaan aku menyadarinya. Wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Ya. Ini doa yang sangat bagus. Doa yang sangat sempurna. Ya. Menunjukkan permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, permintaan ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba atas perbuatan dosa yang sangat besar yaitu syirik. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan dalam keadaan aku sadar, aku tahu. Dan aku beristighfar, meminta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Ya. Dari kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Salah sama rot, kata Nabi, ucapkan ini 3 kali. Ini yani perbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berdoa dengan doa, Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah semua amalanku amalan yang saleh, dan jadikanlah semua amal itu ikhlas mengharap wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan dari amalan itu untuk selainmu, untuk selain Allah. Naam, jadi ada doa yang sangat bagus untuk kita hafalkan. Tadi doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, dan juga doa yang diamalkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kata Syekh Hamud bin Abdullah Tuwajiri rahimahullah, "Faman lazama ad-du'a bihadza walladhi qablah rujiya lahul khalasu minar riya'i was-sum'ati insyaallah." Barang siapa yang sering membaca doa ini dan doa yang tadi kita sebutkan, doa yang Nabi ajar dan yang di Umar bin Khattab, kata siapa yang sering membaca doa ini, selalu membacanya, maka diharapkan dia selamat dari selamat sum'ah, ya, mengharapkan pun sanjungan ketika beribadah insyaallah. Insyaallah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, anu ruknul ihsani wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pelajaran yang kelima adalah berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah, kata beliau, rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu, memerhatikanmu. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Jibril. Ya. Dalam hadis Jibril yang kita ketahui, hadis yang panjang, di mana dalam hadis tersebut Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, kata para ulama, 3 tingkatan dalam agama. 3 tingkatan dalam agama, maratibuddin. Yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman. Ini 3 tingkatan dalam agama. seorang yang telah masuk Islam, ya, maka belum tentu dia masuk dalam tingkatan iman. Demikian pula seorang yang sudah masuk dalam tingkatan iman, belum tentu dia masuk dalam tingkatan ihsan. Ya. Oleh karena itu, ketika Arab Badui baru masuk Islam, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasul, kami telah beriman. Qul lan tu'minu. Katakan wahai Rasul, jawab, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna, tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa dasarnya Islam, iman. Naam. Nah, tingkatan ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Tingkatan yang paling atas. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril adalah al-ihsanu fi haqqil khaliq, berbuat ihsan dalam hak sang pencipta, berbuat ihsan kepada berkaitan dengan hak Allah. Ya, apa itu maksudnya berbuat ihsan berkaitan dengan hak Allah? Bahkan itu tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan agama, yaitu yang disebutkan oleh Nabi, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Kata Syekh, tentu ibadah itu dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Engkau beribadah kepada Allah, ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bi antabni ibadataka 'ala al-ikhlasi lillahi wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kunta akhlasa wa atba'a kunta ahsanu. Kunta ahsana. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau mendasari ibadahmu dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika engkau semakin ikhlas dan semakin benar mengikuti sunnah Nabi, maka engkau semakin berada dalam tingkatan ihsan. Ya. Naam. Wa ammal ihsanu lil khalqi fa huwa badlul khairi lahum min malin aw jahin aw ghairi dhalik. Adapun berbuat ihsan kepada sesama makhluk adalah badlul khairi lahum. Jadi berbuat ihsan ada dua, berbuat ihsan berkaitan dengan hak sang pencipta, yaitu apa? Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan ikhlas dan mutabah. Adapun berbuat ihsan berkaitan dengan hak sesama makhluk adalah badlul khairi lahum, menebarkan kebaikan kepada mereka. Ya. Ini berbuat ihsan sesama makhluk adalah menebarkan kebaikan sesama atau kepada mereka dengan harta, dengan kedudukan atau yang lainnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk umat ini, untuk manusia ini, agar mereka berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Berbuat ihsan berkaitan dengan hak pencipta yaitu Allah, berbuat ihsan sesama makhluk. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. yadullu ala roja, kata para ulama, ini menunjukkan kepada rasa harapan. Kalau kita beribadah, sholat atau yang lainnya, seolah-olah kita melihat Allah, menunjukkan kita berharap agar Allah memberikan nilai yang baik dari ibadah kita, memberikan pahala yang besar dari ibadah kita. Naam. Bukan berarti ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, tidak ada. Di dunia ini tidak ada makhluk atau manusia yang bisa melihat Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat diliputi oleh pandangan manusia ketika di dunia. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga meminta kepada Allah agar dapat melihatnya, kata Allah, jika engkau ingin melihatku, undur ilal jabali, lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika engkau lihat gunung itu bisa kokoh, tetap, tidak hancur, maka engkau bisa melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Kemudian tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu hancur, ya, berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan saat itu pula Musa langsung pingsan. Nabi Musa pingsan. Ya, ini kata para ulama, di dunia ini manusia tidak dapat melihat Allah karena tidak ada kemampuan. Beda ketika di akhirat nanti di surga, nikmat yang paling besar dari penduduk surga adalah mereka dapat melihat Allah Azza wa Jalla, dapat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian, tidak demikian, orang-orang kafir itu mereka akan dihalangi dari memandang kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Ya, kata para ulama, ini diantara siksa yang diberikan kepada orang kafir, mereka dihalangi tidak dapat melihat Rabbnya pada hari kiamat. Berarti kaum mukminin tidak sama dengan orang-orang kafir. Kalau kaum mukminin juga dihalangi tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat, berarti sama mereka dengan orang-orang kafir. Ya, dan itu tentu tidak mungkin terjadi. Tidak sama. Naam. Ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan dalam kitab-kitab akidah yang luas, bahwa Ahlus Sunnah meyakini kaum mukminin nanti akan melihat Allah di surga dan pada hari kiamat. Tidak di dunia, tidak di dunia. Ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat, yaitu Mi'raj, ya, ditanya Nabi alaihi salatu wasallam, apakah Anda melihat Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nurun anna arah. Bagaimana saya bisa melihat dalam keadaan ada cahaya yang menghalangi? Ya, ini Nabi Muhammad, ini menurut pendapat yang rajih, ketika Nabi Muhammad Mi'raj juga beliau tidak melihat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti pada hari kiamat di surga barulah kaum mukminin akan memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis ini, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu, memerhatikanmu. Ya dulu alal khauf, ini menunjukkan kata para ulama, seorang yang tingkatannya sudah sampai pada ihsan, dia merasa takut kepada Allah ketika beribadah dengan khusyuk, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia memperbagus keadaan sholatnya. Karena siapa? Karena Allah. Karena Allah melihatnya, karena Allah memerhatikannya. Naam. Dan seorang hamba yang mendapatkan mampu sampai pada tingkatan ihsan, berarti dia mendapatkan keutamaan yang besar. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Juga firman Allah Ta'ala, lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan itu akan mendapatkan husna, kata para ulama, husna yakni al-jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga, wa ziyadah, beserta tambahannya. Apa tambahannya? Kata para ulama tafsir, ziyadah ini adalah memandang kepada wajah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari berbuat ihsan kecuali al-ihsan pula, kecuali kebaikan juga. Kata Imam Allah, hal jazaa'u man ahsana fi ibadihi. Al-Khaliq wa naf'i abidihi illa an yuhsina ilayhi bis-sawil wal fawzil kabir wan nisyas salim. Kata Imam As-Sadi berkaitan dengan ayat tadi, hal jazaul ihsani illa ihsan, maknanya adalah tidak seorang hamba itu berbuat ihsan berkaitan dengan sang penciptanya, ibadah dia berbuat ihsan, demikian juga dia berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, melainkan Allah Ta'ala akan membalas dengan ihsan juga. Allah Ta'ala akan berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Memberikan as-sawab al-jazil, pahala yang berlimpah sangat banyak. Wal fauzil kabir, keberuntungan yang besar. Wan na'imil mukim, kenikmatan yang abadi, yaitu di surga. Wal aisyis salim, serta kehidupan yang tentram. Ini balasan bagi ataukah ihsan sama makhluknya, maka balasannya adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Di dunia kehidupannya baik, tentram, demikian pula di akhirah, di akhirat di surga dia mendapatkan nikmat yang abadi. Wa hadhihi rutbatu la tunalu illa bis-sabri wal mujahadah. Kata para ulama, kesungguhan, tingkatan ihsan tidaklah didapatkan oleh seorang hamba kecuali dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Jahadu fina lanahdiyannahum sallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama kami, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan membimbingnya menjalani jalan kebenaran. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan berbuat ihsan itu dibutuhkan jahadah wal musabarah, keseriusan, kesungguhan dari seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullah Ta'ala, kita berharap kepada Allah agar menjadi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Selesai walhamdulillah dari pembahasan rukun ihsan. Kemudian pelajaran yang keenam, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ad-darsus sadis. Pelajaran yang keenam, beliau mulai memasuki pelajaran berkaitan dengan fikih. Kalau yang sebelumnya kita pelajari berkaitan dengan akidah, keyakinan-keyakinan, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Syekh rahimahullah mulai menyebutkan pembahasan berkaitan dengan fikih. Kata beliau, syurutus shalah, syarat-syarat salat. Ini diusahakan dihafal bagi santri, syarat-syarat salat sudah sering insyaallah antum dapatkan, tetapi kalau tidak dihafal akan lupa kembali. Syarat-syarat salat artinya tidak sah sholat kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut. Wahiyya tis'ah, ada sembilan syarat-syarat sholat, ada sembilan. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Yang kedua, wal-aqlu, berakal, akalnya masih normal, sehat. Yang ketiga, wat-tamizu, mencapai usia tamyiz, biasanya 7 tahun. Kata para ulama, itu hanya sekedar pendekatan anak usia 7 tahun. Apa tandanya usia tamyiz itu adalah fahmul khitabi wa raddul jawab. Anak yang tamyiz ketentuannya mampu memahami pembicaraan, waraddul jawab. Ya. Ini ketentuannya. Dan biasanya usianya usia 7 tahun. Ada yang bisa sebelum usia itu, ada yang bahkan lebih dari usia itu, 7 tahun belum tamyiz juga. Ya. Memahami pembicaraan. Jadi kalau ditanya, ya misalkan siapa namamu, bisa jawab ya. Ya, nama saya Fulan. Mampu menjawab. Tapi kalau ditanya siapa namamu, saya dari masjid. Ini kan tidak nyambung antara pembicaraan, pertanyaan dan jawaban. Berarti belum tamyiz. Tamyiz itu memahami pembicaraan dan syarat yang keempat. Waraf'ul hadas, hilangnya atau terangkatnya hadas. Mudahnya hadas itu pembatal wudu. Jadi syarat sholat, wa izalatun najasah, bersih dari najis. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, wa dukhulul waqti, telah masuk waktu sholat. Yang kedelapan, wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ada syarat-syarat sholat. Insyaallah ta'ala kita akan sedikit menjabarkan atau merinci dari syarat-syarat ini pada pertemuan berikutnya. Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafidhakumullah.